Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu al-hazana idza syi'ta sahla. Ya Rabb, laka hamd kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azim sultanik. Amma ba'du. Ibadallah, isma'u qawlallahi 'azza wa jalla fi mahkami tanzihihi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللهم ارحمنا بالقرآن. وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليها ما بعده. معاشر المسلمين والمسلمات, marilah kita dalamkan rasa ujian dan syukur kepada Allah Rabb kita Azza wa Jalla. Subuh hari ini kita menikmati beribadah berjamaah di lain tempat Indonesia sebelah timur, meratap, menangis, tidak bisa tidur, tidak ada masjid, tidak ada rumah, tidak ada makanan, bahkan juga tidak ada minuman. Sakit yang tidak bisa disembuhkan karena rumah sakit hancur. Pekerjaan yang mereka yang sudah kehilangan semua kehidupan mereka. Dan kita di sini dapat menyembah Allah dengan tenang, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nyaman, aktivitas sehari-hari kita berjalan dengan normal. Walaupun kita tidak tahu sampai kapan, insyaAllah di penghujung acara saya akan ambil waktu 10 atau 15 menit memberikan beberapa indah peringatan agar kita melakukan persiapan. Sekarang sesuai dengan topik, kita bicara tentang indahnya surga, dahsyatnya neraka. Kajian tentang dahsyatnya neraka pernah saya sampaikan di kota Payakumbuh, di pengajian rutin saya. Dalam satu minggu itu pengajian rutin saya ada dua di gedung majelis ilmu GMI. Kami sampaikan ini lebih 8 bulan, dua kali seminggu, satu kali pertemuan 2 jam, tentang indahnya surga. Maka untuk bicara tentang indahnya surga, dalam satu kali pertemuan subuh ini teramat sangat mustahil bisa saya jelaskan tentang surga dengan rinci sesuai dengan hadis-hadis yang ada, riwayat-riwayat yang ada. Jadi kalau begitu kita mau sampaikan apa tentang surga? Lamhah saja. Lamhah ini adalah saya sampaikan lintasan saja tentang surga. Kalau Bapak Ibu rindu ingin mengetahui seluk-beluk surga sebatas ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, lihat di kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Judul kitabnya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Ini judul kitabnya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judul terjemahannya adalah Tamasya ke Surga. Saya rekomendasikan betul, bacalah ini. Siapa yang berat dengan masalah gundah dan gulana di kehidupannya, banyak sekali tekanan dan kesusahan, membaca buku ini membuat sangat terhibur dan besar harapan dengan yang dijanjikan Allah di sana. Ini satu. Yang kedua, bicara tentang dahsyatnya neraka. Ini lagi dahsyatnya neraka, kami bedah lebih satu tahun, Pak. Kami bedah kitab lebih satu tahun di pertemuan dua kali seminggu. Dahsyatnya neraka. Kitab yang kami bedah adalah kitab Ibnu Jauzi tentang dahsyatnya neraka jahanam. Maka apabila saya menguraikan tentang dahsyatnya neraka jahanam dalam satu kali pertemuan yang paling banyak hanya satu jam, satu setengah jam, saya pastikan tidak akan mampu menyampaikan, apalagi diharapkan rinci. Ibarat itu daftar isinya aja sudah di sampul kita. Apa yang kita jelaskan tentang lautnya neraka jahanam? Apa yang kita jelaskan tentang bukit dan gunung-gunungnya neraka jahanam? Apa yang akan kita jelaskan tentang sungai-sungainya neraka jahanam? Apa yang akan kita jelaskan tentang berbagai macam, termasuk binatang-binatang yang ada dalam neraka jahanam? Bagaimana manusia nanti fisiknya dalam neraka jahanam? Bagaimana sebenarnya karakter api dalam neraka jahanam? Lembah-lembah dan jurang neraka jahanam itu akan seperti apa? Tingkatan-tingkatan neraka, jenis-jenis azab neraka, dan siapa-siapa saja para penghuni neraka. Kalau kita terangkan semuanya, seperti kata para sahabat, ya Rasul, ketika kami mendengarkan dari engkau tentang surga, tentang neraka, seolah-olah kami sedang berhadapan, di depan kami adalah surga, di belakang kami adalah neraka. Ya Rasulullah, ketika kami bersama engkau, kami seperti tidak ingin dengan dunia. Kami ingin selalu bersamamu. Tapi ketika kami pulang ke rumah-rumah kami, kami kembali larut bersama anak-anak istri kami dan kehidupan kami. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mampu menjaga suasana hati kalian seperti sedang bersama dengan saya, maka kalian bisa melihat apa yang saya bisa lihat. Kalian bisa mengetahui, merasakan, mendengar apa yang saya ketahui, apa yang saya dengar. Rasulullah diizinkan Allah bisa melihat malaikat. Rasulullah bisa diizinkan oleh Allah bisa melihat makhluk dari bangsa jin. Dan ini bukan indera keenam, tetapi memang bersihnya jiwa beliau lahir batin menyebabkan tembus oleh beliau pemandang-pemandang di luar pemandangan mata yang ada. Taib ibarallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, Bapak mau pilih yang mana dulu? Saya persilakan. Saya sampaikan tentang neraka jahanam atau saya sampaikan tentang surga? Neraka dulu. Masya Allah, pagi-pagi udah makan neraka. Begini, kita udah terlalu penat dengan segala macam kegaduhan yang ada, bencana musibah yang ada, pemandangan yang sangat tidak menyedapkan, pendengaran kita sudah letih mendengar kezaliman dan segala macamnya. Gimana kalau kita hibur dulu dengan surga? Biar ada sesuatu yang menyejukkan. Namun tolong jangan dianggap tabu apa yang akan saya sampaikan, karena banyak hal-hal yang membuat Bapak Ibu mungkin malu. Kenapa Ustaz kok berani betul bicara begini? Ini bukan bahasa saya. Ini bahasa yang mulia Baginda Muhammad Rasulullah Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa-bahasa beliau. Kalau ada yang agak-agak tabu nanti, tolong Bapak Ibu, di kitab-kitab yang sahih ditulis tentang surga seluruhnya apa adanya dari Rasulullah Sallam. Karena surga gaib, neraka gaib untuk kita saat ini. Nanti adalah nyata. Bendanya sudah siap. Belum lagi kita diciptakan, belum lagi kita ada, bahkan belum lagi bumi ini ada. Surga dan neraka termasuk yang paling awal Allah ciptakan. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah, Jibril, pergilah engkau, lihatlah olehmu surga, dan setelah itu kembali berikan kepadaku bagaimana pandanganmu. Pergilah malaikat Jibril melihat surga. Setelah dilihat, oleh Jibril bagaimana surga yang Allah ciptakan, apa yang ada di dalamnya, nikmat-nikmat yang tersedia. Karena mereka Jibril tidak punya nafsu, seluruh malaikat tidak punya nafsu, tapi mampu menilai dengan sempurna. Jibril datang, ayyallah, wahai Allah, tidak akan ada satupun makhlukmu yang mendengarkan tentang surga ini melainkan pasti ingin menjadi ahlinya. Saya yakin ya Allah, surgamu akan penuh padat oleh calon-calon penghuninya dari makhluk-makhluk yang kau ciptakan. Kemudian Allah perintahkan Jibril, lihat nerakaku. Kembalilah engkau dan berikan pandanganmu. Malaikat Jibril pun menyaksikan neraka Allah Azza wa Jalla dan melihat apa yang ada di dalamnya, azab apa yang disediakan. Malaikat Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata beliau? Ya Allah, tidak akan ada satupun makhlukmu, hambamu yang mendengarkan tentang neraka melainkan pasti akan lari sejauh-jauhnya dari neraka. Ya, nerakamu akan sepi dan sunyi dari penghuninya. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah taburkan di sekitar surga makarih dan Allah taburkan di sekitar neraka syahwat. Allah taburkan di sekitar surga makarih. Allah taburkan di sekitar neraka syahwat. Syahwat ini punya magnet yang sangat kuat sehingga orang-orang akan tersedot untuk masuk ke dalam neraka. Makarih menyebabkan orang-orang menghindar dan menjauh-jauh, akhirnya mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Makanya kata Rasulullah, hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka dikelilingi oleh syahwat, surga dikelilingi oleh makarih. Makarih itu apa? Kebalikan dari syahwat. Syahwat segala apa saja yang nafsu sukai. Makarih segala apa saja yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Ketika malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah, Jibril kembalilah engkau, lihat bagaimana surga yang tadi engkau puji-puji, engkau yakin akan banyak yang akan menghuni surga. Dan lihat neraka yang kau yakin akan sedikit orang yang akan menjadi penghuni neraka. Sekarang lihat kembali. Pergilah Jibril kembali ke kali kedua. Lalu dia lihat sekitar surga apa yang sudah tersedia. Dia lihat sekitar neraka apa yang tersedia. Jibril kembali kepada Allah. Dan Jibril berkata, ya Allah, jika begini yang telah engkau berikan di sekitar surga, saya yakin ya Allah akan sedikit dari hamba-hambamu yang akan sampai ke surga. Dan jika itu yang ada di sekitar neraka, ya Allah, saya yakin akan banyak yang akan menghuni neraka. Jalan ke surga, jalan yang harus menekan syahwat dan nafsu. Jalan menuju neraka adalah jalan yang sesuai dengan selera syahwat dan nafsu. Allah turunkan Al-Quran dari langit, Allah utus rasul-rasul dan nabi-nabi dari kalangan manusia yang menjelaskan wahyu Allah dari langit, yang mencontohkan bagaimana cara mengamalkannya, dan seluruhnya mengarahkan bagaimana bisa menuju ke arah surga. Seperti apa surga itu? Bagaimana neraka ini? Kata Rasulullah, dia simpulkan, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Surga itu kesimpulannya, tidak pernah engkau saksikan di dunia ada yang lebih indah. Seindah apapun yang kita saksikan di dunia, belum ada apa-apanya. Surga meninggalkan itu semua. Wala udhunun sami'at, tidak terdengar oleh telinga sehebat apapun para pembual, para pendongeng dengan bahasa kata-kata manusia menceritakan tentang keindahan yang maha indah, tidak akan sampai terdengar oleh telinga kita ada orang yang ahli betul menyampaikannya. Kehilangan kosakata makhluk yang ada di bumi ini untuk menceritakan surga bagaimana? Wala khatara ala qalbin bashar, bahkan tidak akan sampai oleh khayalan manusia. Itulah indahnya surga. Bapak lihat kira-kira surga macam ini enggak ya? Musolanya nanti di surga enggak ada musola, tidak ada masjid karena tidak ada lagi ibadah, kewajiban-kewajiban ibadah di dalamnya. Apapun yang nampak di dunia ini, silakan artis mana yang terkaya dengan rumah yang paling mewah, orang kaya nomor satu dunia, nomor dua dunia, dan nomor berapapun urut-urut, coba lihat berapa luas sih bangunan di atas tanah yang mereka bisa bangun, berapa luas rumahnya. Kita tanya orang terkaya nomor satu dunia siapa Pak? Orang terkaya nomor dua dunia sekarang ini siapa? Orang terkaya nomor dua dunia Bill Gates dengan kekayaannya yang bla bla bla bla bla bla bla, rumahnya yang masya Allah. Tidak ada di muka bumi ini sampai hari kiamat orang yang mengalahkan kekayaannya Nabi Sulaiman alaihis salam. Kekayaannya tidak hanya meliput yang ada di daratan dan permukaan, di dalam laut pun kekayaannya. Kekuasaannya bukan hanya manusia, tapi juga bangsa jin dan hewan dikuasainya. Masya Allah. Tahu tidak Bapak Ibu? Rasulullah SAW bersabda, saya benar-benar tahu orang yang paling terakhir keluar dari neraka dari umatku. Seorang laki-laki, kata Rasulullah. Saya benar-benar tahu siapa orangnya, siapa bapaknya. Masya Allah. Dikasih tahu berarti oleh Allah kepada Rasulullah, orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Setelah ia Allah keluarkan dari neraka, dia tidak ingin pernah melirik lagi ke arah neraka. Kengerian yang membekas dalam ingatannya, petaka dan bencana musibah azab di dalam neraka yang dirasakannya, menyebabkannya tidak ingin lagi melihat ke belakang. Dia melangkah terus meninggalkan neraka sejauh mungkin. Dia merasakan hawa yang sangat sempurna, kenikmatan yang sangat enak. Dan dia merasakan sejuk dan bau yang sangat-sangat wangi. Dia menuju ke arah sana. Dari kejauhan dia pun melihat pagar surga nan maha indah. Pagar yang maha mahal. Dan dari pagar itu dia bisa menembus di sela-selanya pemandangan yang sangat maha indah. Mala ibad wala udun samiat wala khatar ala qalbin bashar. Laki-laki ini kata Rasulullah mendekat ke sana. Lalu melihat-lihat dari luar pagar ke dalam. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan hamba masuk ke dalam surga-Mu ini. Hamba cukup menikmati taman-tamannya saja ya Allah. Hamba akan bermain-main di atas rumput-rumputnya saja ya Allah. Cukup bagi hamba. Hamba tidak akan minta yang lain-lain. Maka Allah SWT berfirman, wahai hambaku, kalau aku tepati, aku berikan kepadamu yang engkau mau, janji tidak minta yang lain. Ya Rab, hamba janji. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diizinkan oleh Allah hambanya ini, makhluknya ini masuk ke dalam surga. Setelah ia masuk dalam surga, berguling-gulinglah ia di rumput surga nan maha lembut, maha indah. Tidak ada kutu, tidak ada semut, tidak ada penyakit, tidak ada kuman, tidak ada tungau yang akan mengganggu, apalagi si pasan. Tidak ada ular yang menakutkan. Bersenang-senanglah ia jingkrak sana, jingkrak sini, menikmati pemandangan surga. Ibarat Allah. Kemudian dari kejauhan dia melihat istana-istana nan maha elok, maha indah, tak terkatakan dengan bahasa. Dia melihat, padahal itu surga paling rendah loh Pak. Itu surga paling bawah. Rasul bersabda, surga itu ada ratusan tingkat. Surga itu ada ratusan tingkat. Satu tingkat dengan tingkat yang lain sejauh 500 tahun perjalanan. Seluas langit dan bumi. Satu tingkat. Sementara surga itu ada ratusan tingkat. Dan ini yang dimasuki oleh orang yang paling terakhir dari umat Nabi, paling terakhir keluar dari surga, dari neraka, berarti dialah yang paling terakhir masuk surga. Ini surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah. Dia masuk, dia lihat rumah sebagai lebih daripada istana. Lebih. Kenapa? Kata Rasul, rumah di dalam surga besarnya 70 mil kali 70 mil. 1 mil berapa ya Anda? 1 mil berapa Pak? Kalikan 1,5 kilo aja lah dulu. 1,5 kilo kali 70. Hasilnya berapa? 105 kilometer itu baru bangunan. Dan bangunannya kata Rasulullah batanya dari emas padat luar dalam. Batu batanya untuk bangun. Emas padat luar dalam. Pasirnya, semennya dari yakut dan zabarjad, masya Allah. Kemudian interiornya, salah satu di antara berliannya yang ditempelkan di dinding, seandainya itu diambil, dibawa ke bumi, semua bumi ini dengan kekayaan yang ada di daratan, di laut, di dalam bumi, semuanya dijual. Bahkan manusia yang ada di dalamnya dijual semua. Belum kebeli satu butir mutiara yang nempel di dalam dinding, rumah kita dalam surga itu nanti. 105 km kali 105 km itu baru bangunan. Sementara tingginya bangunan, seandainya 3 gunung di bumi ini digergaji di bawahnya, dimasukkan ke dalam bisa masuk. Itu untuk rumah kita nanti. Maka bila membayangkan rumah kita di sana, apakah ada makna rumah orang-orang kaya nomor 1 dunia, nomor 2 dunia? Saya tadi baru bercerita, orang yang paling terakhir keluar dari surga. Kita bayangkan nanti. Lalu dia melihat kepada orang-orang dan pelayan-pelayan, dia melihat kemewahan dan kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di dalam surga. Lalu dia memohon kepada Allah, ya Rab, izinkan hamba masuk sampai sedalam-dalam sana. Hamba mau keliling-keliling lebih jauh lagi, bukan hanya di taman-taman ini ya Allah. Apa firman Allah, hai hambaku, tadi kamu sudah janjikan nak minta yang lain, masuk tamannya aja jadilah, udah saya masukkan kamu. Iya ya Allah, hamba ingin lihat kehidupan mereka langsung live dari dekat ya Allah. Maka apa kata Allah, jika aku kabulkan, engkau kuizinkan masuk, dan sepuas-puasnya engkau ada di mana, memakan apapun yang engkau sukai, apakah engkau akan minta yang enggak ya Allah, cukup ya Allah. Hadis ini sahih ya. Kemudian Allah berfirman, masuklah. Diberi dia akses, dia pun boleh masuk ke mana saja. Dia pun bersenang-senang dalam kepuasan melihat pemandangan. Kalau sekarang Pak, pemandangan serba sedikit kita dapat, itu pun dengan jarak tempuh yang jauh. Kita harus pergi dulu ke Hawaii, ya. Kita harus pergi ke Anumpadang, kita lihat cuma sedikit. Biayanya besar, capeknya banyak, menghabiskan waktu, ya kan? Tapi kalau ini ngumpul semuanya, tidak pernah bisa terbayangkan dan tidak terkatakan oleh kata-kata kita manusia ini. Dia wisata kemana-mana gratis, free, dengan kendaraan apapun yang dia mau. Fiha ma tashtahil anfus, di dalam surga itu semua apa yang diinginkan nafsu, apa saja yang diinginkan nafsu tersedia dalam bentuk yang terbaik, tidak terkata-katakan. Baik. Setelah hamba ini keliling sana keliling sini, dia minta lagi kepada Allah, ya Rab, berikanlah hamba satu saja rumah. Hamba ingin seperti mereka-mereka ya Allah. Biarlah rumah yang paling kecil. Jadi enggak ada bahasa gubuk di situ ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tertawa. Dan Allah berkata kepadanya, hambaku, aku tahu engkau akan meminta ini. Aku sediakan untukmu nikmat lebih dari yang kau minta. Aku berikan kepadamu 3 kali lipat kekayaan orang yang pernah aku jadikan terkaya di muka bumi ketika dunia dulu kuciptakan. 3 kali lipat kekayaannya. Berarti kekayaan siapa yang 3 kali lipat? Kekayaan Nabi Sulaiman 3 kali lipat daripada Nabi Sulaiman. Disediakan oleh Allah untuk orang yang paling terakhir masuk surga. Orang yang paling terakhir masuk surga, di surga paling bawah, kekayaan yang dimilikinya yang pertama 3 kali lipat kekayaan Nabi Sulaiman. mengalahkan kekayaan orang-orang terkaya sekarang yang ada di muka bumi secara mutlak. Setelah dia diberikan itu, engkau ridho ya abaku, ridho ya Allah, ridho ya Allah, ridho ya Allah. Lalu Allah berkata, aku sempurnakan untukmu 10 kali lipat daripada ini. Itu orang terakhir, Pak. Yang masuk surga, itu yang didapatkannya. 10 kali lipat dari kekayaan orang yang terkaya di muka bumi ini, di surga yang paling bawah, dia sudah mendapatkan itu. Balik tenaga jadi orang terakhir, Pak. Oi, na'udzubillah. Kalau orang terakhir saja, itu yang akan didapatkannya. Setelah sekian lama dia dibelasah dalam neraka jahanam karena maksiat dan dosa-dosanya di muka bumi, bagaimana dengan orang-orang yang masuk lebih dulu? Setelah hisab, setelah titian, dia masuk. Apalagi tingkat surga yang tertinggi, itu adalah surga Firdaus. Ya Allah. Maka kata, إِذَا سَأَلْتَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلِ اللَّهَ الْفِرْدَوْسِ. Kalau engkau memohon surga kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, kata Rasulullah. Minta betullah kepada Allah surga Firdaus. Mintalah surga Firdaus. Ibarat Allah yang kami muliakan. Itu orang paling bawah. Kira-kira ayah anda di surga apalah nanti ya? Amin. Ya. Ibu mau di surga? Firdaus. Nanti yo bila bakandak tu nak paling rancak apa sebab ya. Maunya kita seperti itu. Tapi secara merata ambu asa masuk surga selo Ustaz. Nan mapun surgonyo tasarah. Padahal kata Rasulullah, berjuanglah untuk mendapatkan surga Firdaus. Tidak mampu saya bayangkan seperti apa. Wahai ibu bapa yang kami muliakan, di surga itu yang pasti. Pertama, khuludun khulud lal maut. Ketika orang ahli neraka sudah masuk neraka, yang ahli surga sudah masuk surga, malaikat maut kata Allah diperintahkan Allah berdiri di antara surga dan neraka. Lalu memegang satu ekor makhluk. Dan dia pertontonkan dengan suaranya yang menggelegar. Wahai ahli surga, wahai ahli neraka, kalian lihat apa yang saya pegang. Apa yang di tangan saya. Maka melihatlah penduduk surga kepada apa yang ada di tangan malaikat maut ini. Melihatlah penduduk neraka apa yang ada di tangan malaikat maut ini. Apa kata malaikat maut? Ini adalah kematian yang dulu merenggut nyawa kalian, yang mengakhiri kehidupan kalian. Allah perintahkan kematian ini hari ini saya binasakan. Maka disembelihlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh malaikat maut, lal maut. Tidak ada lagi kematian hari ini. Khuludun khulud. Kekal. Kekal. Putus asalah ahli neraka. Melihat itu. Berarti mereka tidak akan pernah lagi mati. Mereka yang di dalam neraka. Kekal selama-lamanya di dalam neraka. Yang di dalam surga nyaman. Karena kenikmatan ini permanen selama-lamanya. Kita dapat hotel bintang 5. Yang termahal di kota, yang termahal di muka bumi ini, satu malam saja harganya susah, sudah sesak nafas kita, Pak. Satu malam saja harganya sudah, itu pun ada limitnya. Anggaplah kita mampu sewa seumur hidup. Hah? Anggaplah kita bisa bangun dan kita yang punya. Tapi sampai berapa lama kita melangkah menuju tua, lalu kita akan berakhir dicabut nyawa oleh malaikat maut. Ini betul-betul kehidupan yang sebentar. Nabi Nuh didatang oleh malaikat maut. Dan sebelum nyawanya dicabut, apa kata Nabi Nuh? Kalau hidup ini akan berujung dengan kematian, sesungguhnya hidup ini sangatlah singkat. Tapi hidup yang tidak ada lagi kematian, itulah dia kehidupan yang sebenarnya. Makanya akhirat, itulah kehidupan yang sebenarnya. Bapak ibu semua sadarlah, kita ini diciptakan bukan untuk sirna, tapi diciptakan untuk menjadi abadi. Hewan Allah ciptakan untuk Allah sirnakan. Tapi manusia setelah dia ada, dia untuk abadi. Mati kita besok, kita dibangkitkan lagi, tidak ada lagi kematian. Maka jangan sampai hidup yang sesaat ini menyebabkan kehidupan abadi kita dalam keadaan hancur. Wahai hamba Allah, bagaimana usia kita dalam surga? Rasulullah bersabda, usia kalian saat itu sebaya-sebaya. Usia kita sebaya-sebaya. Saya dengan ayahanda kandung saya. Ayahanda kandung saya ini lahirnya 1912. 206 tahun. Mau jalan 207. 107. 107 tahun. Bapak Ibu masih hidup. Tapi nanti saya di dalam surga dengan beliau sama mudanya. Bahkan saya dengan kakek saya yang sudah almarhum, saya dengan Nabi Adam, kita semua dengan Nabi Adam sama mudanya. Sama mudanya. Keelokan rupa kita khalas. Keelokan rupa makhluk bumi, manusia yang ada di bumi, jin yang ada di bumi, masuk ke dalam surga tidak dapat dikatakan dalam bahasa. Wahai hamba-hamba Allah, seorang ibu-ibu tua datang pada Rasulullah, ya Rasul, orang macam saya nanti bisa enggak masuk ke dalam surga? Apa kata Rasulullah? Maaf ibu, orang macam ibu nanti enggak ada dalam surga. Nangislah ibu ini. Serius ibu itu nangis. Dicubitlah Rasulullah ini oleh Bunda Aisyah. Tega engkau ya Rasulullah. Bukan begitu kata Rasulullah. Mana ada di surga nenek-nenek peot kayak gitu. Kasih tahu sama dia, ibu ini dalam surga sudah menjadi ratu bidadari nan mat. Cuantik. Maka Bunda Aisyah cepat hibur ibu ini. Bu, kata Rasulullah, ibu nanti di dalam surga, ibu enggak lagi kayak gini. Itu maksudnya, ibu dalam surga loh, Bu. Dan ibu kecantikannya seperti ini. Oh, barulah senang ibu itu dari nangis langsung ketawa. Baik kaum muslimin, memang enggak ada yang tua-tua. Malu ni bobo-noban mau diapa nak doleh. Kita tidak akan pernah tua dan juga tidak akan pernah ada sakit. Semua kekurangan di bumi ini tidak akan ada di dalam surga. Sakit tidak ada, tua tidak ada, lelah tidak ada. Takkan tuik pun ada. Sakit perut tidak ada, karena toilet juga tidak Allah ciptakan di dalam surga. Kita tidak akan ada sembelit, tidak akan ada semurat, rumah sakit tidak perlu. Jangan pakai mengharapkan ada BPJS dalam surga. Dokter spesialis ahli bedah dalam surga itu tidak ada. Luka pun enggak ada dalam surga, masya Allah. Di surga itu kaum muslimin, semua kekurangan yang ada di bumi tidak ada, dan semua kenikmatan yang ada di bumi itu baru satunya. Di dalam surganya 70 kali lipat sampai 100 kali lipat. Allahu Akbar. Itu yang Allah sediakan untuk kita. Orang miskin di akhirat dalam surga tidak ada, sehingga jangan pernah berharap. Kasihan bukan sedekah. Ambo teragak bagi zakat, kasihan kau nerimo. Dalam surga itu tidak ada. Bahkan dalam surga tidak ada malam. Surga tidak ada malam. Malam bentuk kekurangan yang ada di bumi. Penat kita siang, lelah kita siang, dihibur dengan malam untuk istirahat. Dalam surga tidak ada. Manusia dalam keadaan fit. Kesehatan manusia sempurna. Bahkan kata Rasulullah, kesibukan ahli surga, di dalam Al-Quran ini, kesibukan ahli surga adalah memecahkan keperawanan istri-istrinya. Masya Allah. Kesibukan ahli surga, yang laki-lakinya ini, memecahkan keperawanan istri-istrinya. Mereka di atas ranjang pengantin yang hampir tidak putus-putusnya. Rasulullah bersabda, wanita-wanita surga, kecantikannya. Satu orang saja Allah turunkan ke muka bumi ini, lalu laki-laki di muka bumi sempat menyaksikannya sampai mati hilang semangatnya dengan wanita apapun di muka bumi ini. Basera orang-orang rancak di muka bumi ko basatu sedualahnya, pilihlah di antara kami, hilang selerunya sedualah. Gara-gara sudah melihat bidadari yang turun ke bumi. Ibarat tegangannya terlalu tinggi, putih-putih tali tayen yang ada di awak. Ibarat Allah, para bidadari surga tidak pernah disentuh, tidak pernah dilihat oleh jin dan manusia. Dalam demikian dalam surah Ar-Rahman, ya, tidak pernah dilihat, tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Dan bidadari-bidadari surga ini bersenandung dengan suara yang membuat kita bisa lena dan tidak mau peduli dengan apapun, saking indahnya suara mereka. Dan mereka bernyanyi dan berkata, kami adalah ciptaan Allah, tidak ada yang melebihi indahnya kami. Kami disediakan untuk para lelaki soleh di muka bumi. Dan kami akan dipersunting oleh mereka. Kami rindu dengan suami-suami kami yang ada di dunia. Yang sujud menyembah Allah dan meninggalkan dosa maksiatnya. Masya Allah. Lalu Allah berfirman, ada lagi yang lebih cantik dari kalian. Terkejutlah para bidadari. Ya Rab, bukankah kami puncak dari seluruh keindahan dan kecantikan? Iya, tapi ada yang di atas kalian. Siapa ya Allah? Pergilah engkau. Pergilah kalian. Diisyaratkan, maka mereka pun ingin sekali melihat siapa yang lebih daripada mereka cantiknya. Setelah mereka datangi tempat nan maha indah, mereka masuki kamar yang maha luas dan maha sempurna, mahal dan indahnya. Mereka lihat, terpanalah mereka, terpesonalah melihat ada wanita yang memang jauh meninggalkan para bidadari kecantikannya, keindahannya, kemolekannya, segalanya 70 kali lipat lebih cantik daripada bidadari. Maka tahukah Bapak Ibu, siapakah yang dilihat oleh para bidadari ini yang menyebabkan para bidadari berlomba-lomba ingin menjadi pelayannya? Masya Allah. Bapak ingin tahu siapa? Wanita-wanita dunia nan solehah dulu di muka bumi. Lalu mereka masuk ke dalam surga. Allah jadikan kecantikan wanita dunia yang di dalam surga itu 70 kali lipat kecantikan para bidadari. Allah. Jadi kasuh banalah elok-elok bini wak kopa. Supaya betul-betul jadi wanita solehah. Dan dialah yang akan menjadi ratunya para bidadari yang kita persunting nanti. Kalau muda itu, patuhilah. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman dalam Al-Quran, bahwa kesibukan para lelaki di dalam surga nanti adalah memecahkan keperawanan istri-istrinya. Memecahkan keperawanan istri, minta maaf ini, saya bahasakan tadi dari awal, bukan dalam artian yang menyakitkan. Yang ada adalah nikmat yang tidak terkatakan dengan kata-kata. Dan wanita juga tidak sakit, tetapi kenikmatan tidak mampu dikatakan dengan kata-kata. Wahai hamba-hamba Allah, minta maaf. Minta maaf sekali lagi. Ini hadisnya sahih. Zakar laki-laki berdiri di dalam surga, kekuatannya lamanya 70 tahun berdirinya. Baca namanya buiknya itu. Maaf kaum muslimin. Demikian sabda Rasulullah SAW. Di riwayat di hadis yang lain, Rasul berkata, kecantikan istri-istri kalian kelak di dalam surga, setiap minggunya di-upgrade oleh Allah. Setiap hari Jumat di-upgrade oleh Allah. Karena angin surga yang berikutnya datang, membuat siapapun yang keluar dari rumahnya, terkena angin surga itu, dia akan lebih elok rupanya daripada sebelumnya. Dan setiap minggu, hari Jumat adalah hari pasar di dalam surga, kata Rasulullah. Kalian akan bertemu dengan seluruh penduduk surga dari berbagai manapun lapisan dan tingkatannya. Kalian bernostalgia, makan, minum sepuas-puasnya, free, gratis. Kalian bisa beli apa saja. Pas kalian pulang ke rumah-rumah kalian, istri-istri kalian di rumah sana berkata, betapa eloknya engkau. Betapa lebih tampannya engkau dari sebelumnya. Dan suami pun berkata, engkau pun saya lihat jauh lebih cantik dari sebelum ini. Masya Allah. Jadi kau nampak dewa bini wak nak kini, kau syukuri sajalah pak. Bapak pun juga bantuknya kini, perjuangkannya menjadi wanita solehah, dialah yang akan menjadi ratunya para bidadari. Leno muah tu bu. Leno muah ibu tu. Jadi ratunya para bidadari surga. Ustaz, kalau suami kami di dalam neraka gimana? Kami masuk surga. Siapa suami kami? Jawabannya, suami ibu adalah laki-laki soleh di dunia yang istrinya enggak masuk surga. Istrinya masuk neraka, dia masuk surga. Allah nikahkan ibu dan saat itu sedih sudah tidak ada. Takana dek-deyen laki denalamu. Enggak ada tu doh. Saya rindu dengannya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti di dalam surga orang-orang diizinkan melihat di mana dulu keluarganya. Yang di dalam neraka, mereka hanya berkata bahasa awaknya kok tulah. Itu yang ada nanti, tulah. Dulu di surga kau pakai jilbab, melawan kau. Ayah berkata pada anaknya di neraka, saya suruh kamu sholat, kamu malah mentertawakan sholat. Saya suruh kamu tinggalkan pekerjaan itu, malah kamu besarkan usaha itu. Sekarang rasakan oleh kamu. Tidak ada rasa sedih dan iba di dalam surga. Sedih dan iba hanya terjadi nanti, kata Rasulullah, Sedih itu bukan dalam artian pilu, hancur hati semacam tidak. Tapi orang-orang soleh di dunia akan mencari kawan-kawannya dulu di dunia. Yang soleh-soleh. Man, Yusuf Fulan. Bang, aku tak nampak. Yusuf pengajian dia awak dulu. Saya di semua dia dulu. Waktu 212, awak sama-sama dia dulu. Ya, dicari, mana teman saya yang sama-sama dulu berdakwah, yang sama-sama dulu berjuang, yang sama-sama dulu adakan parade tauhid, mana saudara saya? Tak sogok dong. Maka dicari di database, ketahuan tempatnya memang enggak ada, di surga tingkat manapun tidak ada. Maka positif dia di dalam neraka. Alah kesalahan beliau kah? Lalu Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa hamba ini. Apa kata Rasulullah? Ya Rab, izinkan hamba berkunjung kepada teman, sahabat dan saudara hamba yang dulu sepengajian saya lihat semudia kian kemari. Allah izinkan. Dengan perlindungan yang maha sempurna, maka dia pun berhasil berkomunikasi dan melihat kondisi saudaranya yang dulu seiman di dunia. Baam aku dalam neraka am yuang. Awak kan saya lihat semudia dulu. Awak kan semua yang berjamaah sama-sama dulu. Awak kan ikut 212 dulu. Iyo, tapi masih ada utang dendan dek bayi-bayi dok. Ada masih makan riba jo baru lai, masih mang kredit oto jo baru, mang kredit rumah jo baru jo riba. Ada masih memakai piti haram jo baru sampai den mati. Akini den tanggungan akibatnya. Apa sabda Rasulullah berikutnya? Hamba Allah yang ahli surga ini sujud kepada Allah, ya Rabb, izinkan hamba mampu mengeluarkannya dari neraka ini, ya Allah. Maka kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya, lalu dikeluarkanlah ia dari neraka Allah, dipotong masa hukumannya dan diringankan sanksinya, kemudian dikeluarkan dia dari neraka karena saudara seiman yang di dalam surga menolongnya. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah berteman dengan orang-orang beriman di dunia ini, mereka di akhirat berguna untukmu, mereka di akhirat berguna untukmu. Inilah Hasan Al-Basri berkata, ikhwani ahabbu ilayya min ahli, saudara-saudaraku lebih aku cintai daripada keluargaku, saudara-saudaraku lebih aku cintai daripada keluargaku. Saudara-saudaraku mengingatkan aku selalu kepada Allah dan akhirat, mengingatkan aku dari dosa dan memotivasiku untuk ketaatan. Sementara keluargaku selalu mengingatkan aku tentang dunia, bertanya tentang pitih, bertanya tentang karajo, bertanya tentang masalah dunia. Dah ganti kasur, dah perancak rumah, dah bali oto, eh? Semua keluargaku mengarahkan kepada dunia, sementara saudara-saudaraku mengarahkanku kepada agama. Di lingkungan hidup kita ini, tolong perbanyak saudara seiman yang seili semudia, bapak sepengajian yang sama-sama dengan kita. Waktu sembahyang masuk, ayo ke masjid dulu. Anak model itu ni perbanyak kawan. Allah tu berhenti lah merokok je lah. Bawa lijur barang-barang pajak kaki itu. Habis kau untungnya untuk membunuh awak dibuatnya. Ini kawan-kawan yang macam ini yang akan kita perbanyak di muka bumi ini. Setuju tidak? Perbanyaklah. Karena mereka berguna untuk kita. Walaupun nyoban saya. Di dunia nyoban saya. Justru orang miskin yang paling banyak masuk surga, kata Rasulullah. Aku melihat orang yang paling banyak di dalam neraka adalah para penguasa dan orang-orang kaya. Ini yang paling banyak kulihat di dalam neraka. Jadi jangan salah-salah. Perbanyaklah saudara kita seiman, walaupun nyoban saya, walaupunnya tidak memiliki kehebatan apa-apa, tetapi dia takut kepada Allah, dia soleh, dia beriman, dia ikut berjuang untuk agama Allah, maka prioritaskan dia. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, bagaimana tentang keindahan sungai-sungainya? Salah satu ciri khas Al-Quran membahasakan surga, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai yang ada dalam surga itu terdiri dari empat warna, empat rasa, empat sebutan. Asal madu. Jangan tak bayang dia madu dunia kok. Mencabut buat laki sedolah. Susu, jangan pula terbayang oleh kita susu yang ada di dunia ini. Arak, jangan terbayang oleh kita arak. Minum awak sekali langsung tak boleh balik jalan. Dan air nan bening yang luar biasa nikmatnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai Diminum menghilangkan dahaga sumber hidup, menyebabkan kekuatan. Kalian makanlah sepuas hati kalian, minumlah sepuas hati kalian. Tidak ada cerita akan. Di ayat dalam Al-Quran Allah mengatakan, orang-orang surga kesibukannya makan minum, makan minum, makan minum, makan minum, dan tidak ada kenyang. Makanan yang dimakannya berubah menjadi keringat yang berbau wangi kesturi. Jangan berpikir pak, kolesterol awak naik, makan ikan, samburan awak kambuh. Itu tidak ada semuanya dalam surga, masya Allah. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, batang-batang pohon yang ada di dalam surga dengan dedaunannya yang rimbun, ada yang satu batang pohon bagian bawah itu engkau kelilingi 100 tahun perjalanan kaki baru tak buta ada wak, satu batang pohon wak, dalam surga. Ada yang satu batang pohon yang paling kecil saja batang pohonnya itu 100 hari kita berjalan dengan kuda yang paling cepat. Kita berlari dengan kuda yang paling cepat mengelilingi satu hari baru terkelilingi satu batang pohon. Lah kebayang doa badagadang dan badag tingginya. Hah? Sudah terbayangkah oleh kita betapa indahnya dan kita bisa naik ke atas mana saja dengan apapun yang kita mau. Fiha ma tashtahil anfus. Wahai saudara-saudaraku hamba-hamba Allah kami muliakan. Bapak jangan berpikir karena jomor nanti dalam surga Ustaz. Kerjaan kita adalah menikmati nikmat. Dan nikmat yang kita rasakan hari ini, nikmat yang kita rasakan besok akan mengalahkan nikmat yang hari ini terus meningkat. Ustaz, adakah nikmat yang lebih tinggi lagi dalam surga? Ada. Apa itu? Hanya khusus ahli surga yang bisa merasakannya. Allah berfirman, "Hai hamba-Ku, sudahkah cukup bagimu nikmat-Ku?" Seluruh hamba dalam surga menjawab, "Ya Rabb, apa yang engkau janjikan telah engkau tepati dan bagi kami ini sudah sungguh-sungguh cukup. Ya Rabb, kami senang menyambutnya. Kami nikmat menjalaninya. Ya Rabb, kami bersyukur kepadamu. Segala puji dan syukur kami hanya untukmu." Lalu kata Rasulullah, Allah berfirman, ada nikmat yang akan mengalahkan itu semua. Kalian mau? Para hamba dalam surga ternganga. Apa itu ya Allah? Apakah ada di atas surga nikmat yang lain? Maka kata Rasulullah, Allah Rasul pun membacakan ayat Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Seluruh wajah-wajah hari itu berseri-seri, mata terbelalak, mulut menganga. Ila rabbiha nadhirah. Allah hindarkan, Allah campakkan semua tirai gaib yang membatasi antara makhluk dengan Khalik. Dan Allah jadikan mata ini kuat sehingga mampu menatap sesuatu yang kalau di bumi kita tatap hancur langsung kita ini. Maka saat dibukakan tirai gaib, seluruh makhluk surga melihat kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Ketika itu seluruh makhluk tidak ingin lagi surga. Ya Rab, izinkan kami terus melihatmu. Kami sudah tidak peduli dengan yang lain. Kami sudah tidak peduli dengan yang lain. Surga pun sudah tidak perlu. Yang penting kami bisa melihatmu. Ini jauh lebih nikmat daripada apa saja. Inilah yang akan kita saksikan wajah Allah Azza wa Jalla di dalam surga. Allahu Akbar. Mata kita apakah akan diizinkan melihat Allah kelak? Mata yang begadang dalam tahajud, mata yang menangis karena dosa, mata yang menangis karena zikrullah, mata yang berjihad di jalan Allah, mata yang menatap Al-Quran, mata yang memandang wajah para ulama, mata yang melihat dengan kasih sayang, mata yang menghindarkan diri daripada maksiat dan dosa, mata yang dipakai untuk menyembah Allah, mata yang takut kepada Allah, mata yang seperti inilah yang akan diizinkan melihat Allah. Mata mata yang menghindarkannya daripada maksiat, Allah izinkan bisa melihat Allah. Ibarat Allah yang kami muliakan, seluruh hamba berkata, Ya Rabb, tidak perlu bagi kami surga, tidak butuh bagi kami surga, asal kami diperkenankan tetap melihat kepada Engkau. Masya Allah. Ibarat Allah, itulah tentang surga. Di manakah tempat kita nanti? Ketahuilah hamba-hamba Allah, hari ini Bapak saudaraku, bapak, bapak, bapak semuanya, termasuk saya yang bicara, termasuk ananda saya ini, semuanya sudah ada namanya di dalam surga. Pasti hadisnya sahih, sudah ada nama kita di dalam surga. Sudah ada bangunan maha indah satu atas nama kita. Di gerbangnya tertulis owner, pemilik daripada bangunan yang besar maha indah ini adalah kita. Satu persatu, luasnya surga itu jangan disebut, jangan ditanya lagi. Ada nama kita positif sudah. Bahkan nama Fir'aun juga ada dalam surga. Tempat yang akan dimilikinya, istana yang maha mewah atas nama Fir'aun juga ada. Vladimir Putin juga ada namanya dalam surga. Benjamin Netanyahu juga ada namanya dalam surga. Yang menghancurkan khilafah Islamiyah di Turki, Mustafa Kemal Pasha juga ada namanya dalam surga. Namrud juga ada namanya dalam surga. Ada lahan tempat miliknya, istana yang maha indah sudah dibangunkan atas nama dia. Tapi di waktu yang sama, Zulkifli Muhammad Ali sudah ada saat ini, tempat saya disiapkan satu di dalam lubuk neraka jahanam. Sudah ada satu penjara dengan variasi azab yang disiapkan, dan tertulis itu calon penghuni tempat ini adalah Zulkifli Muhammad Ali. Setiap kita yang hidup ke muka bumi ini sudah pula ada saat ini namanya di dalam neraka jahanam. Ada apa? Bahkan nama daripada nabi-nabi juga sudah ada di dalam neraka jahanam. Nama seluruh wali-wali Allah sudah ada dalam neraka jahanam. Dua tempat ini adalah kadar baik dan ini adalah kadar buruk. Kita harus iman ini, kadar baik, kadar buruk. Dan kami sudah bentangkan dua jalan. Kami sudah bentangkan dua jalan. Falaqata hamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Di kehidupan dunia ini kami bentangkan dua jalan. Silakan kamu pilih. Kamu mau pilih jalan yang mana? Jalan yang ini, kata Rasulullah. Jalan yang ini kelihatannya mendaki, berat dan sulit karena harus melawan hawa nafsu. Lah, kan itu tadi. Surga dikelilingi oleh makarih. Kan begitu kan? Nah, jalan yang ini kelihatannya mendaki, berat dan sulit. Orang tadi, Pak, pas kita menuju kemari, orang masih enak-enak nih, yang putuskan hawa nafsunya masih enak dalam selimut. Masih sedang tidur. Tapi kita lawan, kita campakkan selimut kita. Kita cuci muka kita, kita gosok badan kita. Bahkan ada yang mandi, memulai dengan tahajud. Itu melawan hawa nafsu namanya. Ya. Pergi ke Mekah ke sana, Pak. Bukan bersenang-senang ke situ. Lebih enaklah ke Paris. Lebih enaklah ke Bali. Lebih enaklah ke Hawaii. Di sana itu apa? Panas, berdebu, orangnya kasar-kasar. Ya kan? Apa yang enaknya di situ? Tapi kita lawan hawa nafsu kita berangkat ke sana. Puasa kita. Apa enaknya puasa? Kalau bagi hawa nafsu, semuanya bertolak belakang. Nampak naga diurang rancak. Pitiwa banyak. Kan bisa di Bali pajak tu. Ha? Di Kijok sesekitar, piti banyak. Dapik jadi waktu. Zaman ini, kaum muslimin syahwat terbuka dan terenganga lebar. Tapi kita tahan. Kita takut pada Allah. Nah, kenapa kamu tidak tempuh jalan yang menuju surga? Dan jalan itu bertaburkan dengan makarih. Kamu akan sampai ke dalam surga, dapat dewa surga yang dijanjikan untuk awak. Kalau kamu menempuh jalan ke neraka, ikuti selalu selera hawa nafsu. Dinasehati tidak mau makan nasihat, ditegur tidak mau makan teguran, ya, merasa paling benar sendiri, hawa nafsunya yang paling betul. Lalu Rasulullah dikatakan tidak pintar, tidak jenius, bodoh. Orang-orang mengikuti agama ini adalah orang-orang yang idiot, orang-orang yang otaknya kurang, orang-orang yang bla bla bla bla bla, dan dia merasa dirinya pintar. Nah, inilah dia jalannya orang-orang neraka. Disuruh sholat tidak mau, disuruh menghentikan zina malah dia menambah lagi, tambah ke LGBT. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin, jadi pada saat ini tempat ibu bapak sudah ada di dalam surga dan ada di dalam neraka. Bagaimana ibu bapak menjalani hidup di dunia, itulah jawabannya. Bapak ibu yang kami muliakan, hidup kita sebentar lagi akan berakhir semuanya. Dunia juga akan tamat sebentar lagi. Sebentar lagi. Nabi Muhammad, ini sebelum penutup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'raj bertemu dengan malaikat Jibril didampingi dengan kendaraan buruknya, berjumpa seorang nenek-nenek tua yang sangat tua dan nenek ini berdandan sangat menor. Lipstiknya tabak. Dia giah gula. Spidol. Dia giah tempelan. Dibuat dandanan seolah gadis. Yang nenek-nenek tetap nenek-nenek lah. Dan di dalamnya tetap nenek-nenek juga. Walaupun kulitnya didandani dengan bedak yang setabah 3 senti. Tetap saja nenek-nenek. Dan dia melambai-lambai kepada Nabi Muhammad. Halumma ya Muhammad. Halumma ya Muhammad. Halumma. Sinilah Muhammad. Sinilah. Sinilah Muhammad. Duduklah bersama saya. Bercengkrama kita sini. Ngobrol-ngobrol kita sini. Nabi Muhammad tidak menggubris. Perjalanan dilanjutkan. Dan dia bertanya kepada Malaikat Jibril. Itu tadi siapa ya Jibril? Apa kata Malaikat Jibril? Syukur kamu tidak berhenti tadi oleh panggilannya. Hai Muhammad. Itu adalah dunia tempat yang kau huni sekarang. Dia sudah sangat tua, sebentar lagi akan mati. Bahasanya akan kiamat dunia kau ini. Hah? Sudah tua. Tapi makin tua, makin berdandan dia. Makin kelihatan cantik dunia ini. Makin tua, gedung-gedung mewah. Lihat Abu Dhabi. Lihat Dubai. Hah? Lihat Hawaii. Lihat Paris. Lihat Bali. Makin tua dunia ini makin mendandan. Tapi yang di dalamnya ini, dalam bumi kita ini sudah rapuh. Makanya kata Rasul di akhir zaman, menjelang kiamat, dunia ini banyak kiamat. Banyak gempa-gempanya. Udah lah gaya, kamu dikutnya lagi. Tak kira itu. Lama gigi sudahlah makcikku. Ibu macam ni. Mudah-mudahan nak sampai boleh tu umur itu. Itu kejaman suka akan hati. Eh, 55 macam lah. Lapikun tiba. Awak membuat susah orang saja. Ah, ini dah tua. Dunia semakin tua, makin banyak bencana dan musibah. Apa yang kita saksikan sekarang, makin ke depan, makin berat lagi akan kita saksikan. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, dunia sudah sebentar lagi akan selesai. Saya belum sempat menyampaikan kajian tentang akhir zaman di sini. Belum ada rasanya di sini. Tapi coba dengarkan kajian saya di YouTube. Tentang kita berada di gerbang kiamat. Dengarkan uraian saya bagaimana tanda-tanda diciptakan Rasulullah. Kita tidak percaya ramalan kiamat. Tanggal, tahun, bulan, kita tidak percaya itu semua. Tetapi tanda-tandanya wajib kita pelajari. Wajib kita pelajari. Dan caliak, lihat oleh kita. Masya Allah. Maka sudah saatnya kita semuanya bersiap siaga, Pak. Jangan kehidupan yang abadi selama-lamanya kita telantarkan gara-gara syahwat yang sesaat di dunia ini. Penyesalan dan ratapan yang tak ada guna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.